Kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babun qawluhu ta'ala, alam tara ilal ladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yaghfuru bih wa yuridu syaitanu an yudhillahum dalalan ba'ida. Al-Ayat. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara ilal ladhina yaz'umun, tidakkah engkau melihat terhadap orang-orang yang mereka mengaku bahwasanya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau dan kepada apa yang diturunkan kepada sebelum engkau, mereka menginginkan untuk berhukum kepada taghut, menjadikan taghut sebagai hakim mereka, sementara mereka telah diperintahkan untuk kufur terhadap taghut. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida, dan syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka sesesat-sesatnya, sejauh-jauhnya. Nanti kita akan baca ayat-ayat berikutnya, ayat setelah ini. Ayat ini disebutkan dan akan disebutkan pada akhir bab, yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Ya, di antara riwayat yang menyebutkan sebab dari turunnya ayat ini, adalah terjadi konflik antara seorang dari kalangan munafikin dan satunya lagi dari kalangan Yahudi. Kata orang Yahudi ini, natahakam ila Muhammad. Ya, kita natahakam, kita ya mendatangi Muhammad dan menjadikannya sebagai hakim. Ini Yahudi yang mengatakan, orang Yahudi. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena dia tahu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menerima rishwah, tidak mengambil sogokan. Ya, jujur di dalam menghukumi, memutuskan suatu perkara. Sementara orang munafik ini justru mengatakan natahakam ilal yahud. Ya, kita berhukum kepada orang seorang Yahudi saja. Ya, yang disebutkan nanti pada kisah yang kedua, Yahudi ini adalah Ka'ab bin Ashraf al-Yahudi. Ya, Ka'ab bin Ashraf namanya. Ya, seorang tokoh Yahudi ketika itu. Kenapa dia justru orang munafik ini menjadikan orang Yahudi sebagai hakimnya? Karena dia tahu kan orang Yahudi ngambil riswah, ngambil uang suapan. Ya. Ya. Disuap atau disogok mau dia. Baik. Akhirnya mereka bersepakat untuk mendatangi salah seorang dukun di Juhainah. Maka turunlah ayat ini. Ya. Justru berhukum kepada dukun, dan dukun tawut. Baik. Kisah yang lain disebutkan nanti di akhir bab, disebutkan ya, supaya paham saja konteks ayatnya seperti apa. Turun pada dua orang yang sedang konflik, berselisih ya, dua orang konflik. Salah seorang mengatakan, kita angkat ini kepada Muhammad, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu mengatakan, ila Ka'ab bin Ashraf. Tidak, kita angkat kepada Ka'ab bin Ashraf saja. Kemudian, karena tidak ada titik temu, akhirnya mereka angkat kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian salah seorang menyebutkan, kronologis kejadiannya seperti apa? Kenapa kok mereka justru mendatangi Umar ibn Khattab? Salah seorang ingin kepada Nabi SAW, salah seorang justru kepada Ka'ab bin Ashraf. Maka Umar mengatakan, terhadap orang yang tidak ridha terhadap hukum Rasulullah SAW, akadalik, apakah benar demikian? Orang itu membenarkan, fadarabahu bisayf faqatalah. Ya, maka Umar pun ya memenggal leher orang tersebut dan membunuhnya. Ya. Ini konsekuensinya berarti berat. Oh, berat sekali. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada. Terjadi konflik mengaku beriman, tapi justru nyari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka kita kembali kepada ayat yang kita baca tadi. Tidakkah engkau melihat? Engkau di sini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidakkah engkau melihat wahai Nabi terhadap mereka yang mengaku beriman? Ya, mengaku beriman. Jadi imannya hanya sekedar pengakuan saja. Sekedar klaim saja. Ya. Tidak sampai ke dalam hatinya. Karena kalau seorang itu betul-betul beriman, dia tidak akan melakukan yang disebutkan tadi. Ini di tengah-tengah adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau dan kepada para rasul sebelum engkau. Tapi justru mereka yatahakamu ila at-taghut. Mereka ingin berhukum mengangkat permasalahan mereka, menjadikan togut sebagai hakim mereka. Ya, togut dalam ayat ini sebagaimana disebutkan tadi, yang dimasukkan adalah Ka'b bin Ashraf. Atau pada kisah yang pertama, seorang kahin, ya, seorang dukun. Masyaallah ya. Taib. Sementara mereka sudah diperintahkan untuk kufur terhadap tawud. Mereka bukan orang yang jahil. Mereka sudah tahu perintah untuk menjauhi tawud itu sudah ada. Mereka sudah tahu. Sengaja dengan kesadaran sendiri berhukum kepada tawud. Assalamualaikum. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Dan syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Kita baca ayat yang berikutnya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Ketika dikatakan kepada mereka, ayo mari, ayo mari kita berhukum terhadap apa yang telah diturunkan terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah dan terhadap dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhukum kepada Al-Qur'an dan berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan melihat orang-orang munafik yasudduna 'anka sududa, mereka akan berusaha menghalang-halangi darimu, ya, dengan segenap kemampuan mereka. Fa kaifa idza asabathum musibah? Lalu bagaimana ketika datang musibah kepada mereka? Ya. Ketika mereka dalam kesulitan, ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Bima qaddamat aydihim, dengan sebab apa yang telah mereka lakukan. Thumma ja'uka, kemudian mereka datang kepada engkau, yahlifuna billah in aradna ila islaha wa taufiqa. Bersumpah, mereka bersumpah demi Allah, tidaklah kami menginginkan kecuali perbaikan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sifat-sifat orang-orang munafikin. Mereka merusak sebagaimana nanti datang pada ayat berikutnya. Pada hakikatnya mereka merusak, tapi mereka justru mengaku sebagai orang-orang yang melakukan perbaikan. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala fi kitabih Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid, munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid. Ya. Apa hubungan antara bab ini dengan kitab at-tauhid? Qala nabbahal muallifu rahimahullah bihadal bab ala ma tadammanahu tauhidu wastalzamahu min tahkimir rasuli sallallahu alaihi wasallam fi mawaridin niza id hada min muqtada asyhadataini. Al-Mu'allif yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ingin mengingatkan kepada kita dengan bab ini. Beliau masukkan bab ini pada kitab Tauhid. Apa kaitannya dengan Tauhid? Ya, justru ketika seorang itu bertauhid, mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, maka muktadha kandungan dan konsekuensi dari dua kalimat syahadat itu adalah dia berhukum kepada Allah dan Rasulnya, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakimnya pada perkara-perkara yang terjadi konflik di situ, terjadi perselisihan antara dia dan orang lain. Bagaimana menghukuminya? Ya, kembali kepada syariat, kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Allah, kembali pada Al-Quran, pada ayat-ayat Al-Quran, kembali kepada Rasulullah SAW adalah kembali kepada beliau ketika beliau masih hidup, atau kembali kepada sunnah-sunnah beliau setelah sepeninggalnya beliau alaihi salatu wassalam. Ya, karena idhada min muqtada syahadatai, ya, merupakan konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Ya, engkau mengklaim bahwasanya engkau bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah, tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi, untuk disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah benar-benar Rasulullah. Kemudian ketika engkau terjadi persoalan, engkau berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya, ya, syahadat seperti apa yang demikian? Bukan syahadat namanya, bukan pengakuan namanya, bukan pengikraran namanya. Konsekuensi dari syahadatain tadi tahkim, menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim kita, penentu yang menghakimi segala persoalan yang terjadi pada diri kita. Ya. Faman talaffadha bisyahadataini thumma adala ila tahkimi ghairi rasuli faqad kadhiba fi syahadatihi. Maka barang siapa yang dia mengucapkan dua kalimat syahadat kemudian dia berpaling, ya, ila tahkimi ghairi rasuli, menjadikan selain Rasul sebagai hakimnya, maka dia telah dusta di dalam persaksiannya tersebut. Qala al-ma'na al-ijmali lil-ayat. Makna global dari ayat-ayat ini, annallaha subhanahu wa ta'ala ankara ala man yadda'i al-imana bima anzalallahu ala rasulihi wa ala al-anbiya'i qablah. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari terhadap mereka yang mengaku-ngaku beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya dan kepada para nabi sebelumnya. Wahuwa ma'adalika yuridu an yatahakama fi faslil khusumati ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulihi. Dalam keadaan demikian, justru dia ingin berhukum, dia menjadikan tagut sebagai hakimnya untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi, permasalahan yang dihadapi. Dia menjadikan selain kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakimnya, berhukum kepada tagut yang Allah alladhi amarallahu ibadahul mu'minin an yakfuru bih, yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk kufur terhadap tagut. Walakina syaitan yuridu ay yudillaha ula'il mutahakimina ila tagut an sabilil huda wal haq wa yud'idahum anhu. Akan tetapi syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka, orang-orang yang berhukum kepada tagut tersebut, dari jalan petunjuk dan hak, menjauhkan mereka darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza du'iya haula'i ila tahakumi ila kitabillahi wa sunnati rasulihi, a'radu i'rada istikbar wa tamanna. Famada yakunu haluhum wa sani'uhum idza nazalat bihimul masa'ib wahtaju ila ar-rasul fi dhalik liyad'u Allahu lahum wa yuhilla mashakilahum faja'uhu ya'tadiruna amma sadara minhum bi annahum la yuridu mukhalafatahu fi 'udulihim ila ghairi wa inna ma arada al-islah wa ta'lih bainan nas. Ketika mereka diseru, ya, diajak untuk kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya, ya, dalam keadaan mereka sudah tahu mereka dilarang, mereka diperintahkan untuk kufur terhadap tagut, ingin berhukum kepada tagut, kemudian diajak, diseru untuk kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya, kepada kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'radu irada istikbar wa tamanna. Mereka berpaling dalam keadaan sombong dan betul-betul tidak mau. Enggak mau. Ya. Enggak maunya kenapa? Bisa jadi karena mereka tahu mereka salah. Ya, seperti kisah orang yang pertama tadi. Ya, kisah yang pertama tadi, yang satu yang orang Yahudi inginnya berhukum qadar Nabi karena dia tahu Muhammad tidak menerima riswah, tidak menerima suap. Justru seorang munafik yang mengaku beriman ingin berhukum kepada seorang Yahudi karena tahu dia menerima riswah, menerima suap. Dia sudah merasa salah. Kalau dia berhukum kepada Rasul, dia tahu dia akan disalahkan. Ya. Tapi mereka tidak akan mengaku demikian. Mereka tidak akan mengaku demikian. Mereka tidak mau. Ketahuannya kapan kalau turun musibah kepada mereka? Ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah mengangkat musibah itu dari mereka. Loh, kenapa enggak minta kepada tagut mereka tersebut? Kenapa tidak minta kepada dukun yang mereka datangi atau Ka'ab bin Asraf atau siapapun yang selain itu? Ya? Kenapa justru mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barulah mencari-cari uzur terhadap apa yang mereka lakukan sebelumnya. Ya'tadiruna amma sadara minhum. Dari apa yang mereka lakukan, mereka mencari-cari uzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngeles bahasa kita. Ya. Cuma ngelesnya orang-orang munafik, mereka berani bersumpah atas nama Allah. Ya, ini orang-orang munafik. Ya. Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah mereka. Sebagai tameng pelindung mereka. Orang-orang munafik. Ya. Mereka enggak ragu untuk bersumpah demi Allah atas nama Allah dalam keadaan mereka dusta. Itu orang-orang munafik. Untuk meyakinkan orang yang mukhatabnya, lawan bicaranya. Dalam hal ini mereka pun tidak ragu untuk bersumpah kepada Rasul, bersumpah ketika mereka menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasanya mereka tidaklah menginginkan dari apa yang mereka lakukan, dari berhukum kepada tagut, kecuali karena al-islah, menginginkan perbaikan, wa ta'lif. Taufik makna ta'lif di sini. Ya. Memperbaiki dan mendamaikan antara sama manusia. Mungkin yang mereka ingin sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kalau mereka orang-orang Yahudi ini dia ajak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhukum, mereka tidak mau. Ya, karena itu mereka ngalah berhukum saja kepada dukun atau Ka'ab bin Asraf. Mereka yang ngalah. Padahal kejadiannya justru sebaliknya. Kejadiannya justru mereka yang menginginkan untuk berhukum kepada tagut. Assalamualaikum. Ya, orang-orang munafikin demikian keadaan mereka. Faja'uhu ya'tadiruna amma sadara minhum bi annahum la yuridu mukhalafatahu fi udulihim ila ghairi. Sama sekali mereka mengklaim tidak menginginkan untuk menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berpaling kepada selain beliau. Ya, mereka berusaha untuk tabrir. Ya. Melegalkan apa yang mereka lakukan seolah-olah mereka punya alasan yang kuat. Pun kalau alasan mereka itu benar, itu tidak bisa dipakai. Dan mereka pun dusta ketika menyebutkan alasan tersebut sebagaimana kita sampaikan. Ketika mereka mengatakan in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan dan taklif, mendamaikan antara sama manusia. Dusta. Dalam keadaan alasan itu tidak bisa dibenarkan dan itu pun dusta. Ya, nasallahu alaihi. Fayubduna hadhil a'dar al-batilah liyubarriru fi'lahum hinama yafqadihun. Maka mereka berusaha untuk ya mencari-cari pembenaran dari apa yang mereka lakukan. Ya, ketika tersingkap kedustaan mereka, tersingkap kedok mereka, sallallahu alaihi wasallam. Qala ma yustafadu minal ayat. Kita ambil beberapa poin. Faedah-faedah dari ayat-ayat ini. Wujubu tahakum ila kitabillahi wa sunnati rasulihi warridha bidzalika wa taslimilah. Wajibnya berhukum kepada Allah, kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ridha serta taslim menerima terhadap hukum Allah dan Rasulnya. Bukan hanya sekedar berhukum, tapi memang ridha dan yakin bahwasannya hukum Allah dan Rasulnya yang hak. Anna man tahakama ila ghairi syariatil islamiyah falaysa bimu'min walaysa bimuslih wa inidda'a annahu yaqsudul islam. Barang siapa yang dia berhukum kepada selain syariat Islam, maka dia bukan mukmin dan bukan seorang yang musleh yang memperbaiki, walaupun dia mengklaim bahwasannya dia bermaksud untuk melakukan perbaikan. Ya, nanti kita akan terangkan secara rinci. Ya, karena di sini ada permasalahan yang khatir, yang rawan ketika salah memahami tentang al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, hukum terhadap selain apa yang diturunkan kepada Allah, turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Barakallahu fiik. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan yang perlu kita pahami ketika kita mempelajari ad-din al-ilmu adalah kita memperbaiki diri-diri kita terlebih dahulu. Ya, memperbaiki diri-diri kita terlebih dahulu, bukan justru melihat keadaan orang lain. kemudian menghukumi orang lain tersebut dengan akal kita yang pendek dan ilmu kita yang terbatas. Ya, coba kita kembalikan kepada diri kita. Sejauh mana kita beramal dengan muktadha, kandungan dan konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Ketika kita setiap salat kita, kita bersyahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Tidak, dan bahwasanya Muhammad, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Sejauh mana kita mengamalkan konsekuensi dari dua kalimat syahadat ini, dari tauhidullah, mentauhidkan Allah dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita. Ya, introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Wallahu taala alam, naktafi lahuna subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.